Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi, memasuki halaman 101, yaitu tentang wajibnya mendahulukan mubtada daripada khobarnya. Taqdimul mubtada'i alal khobari wujuban. Yajibu taqdimul mubtada'i alal khobari wujuban fil mawadhi'il atiyati. Wajibnya mendahulukan mubtada daripada khobarnya itu terdapat pada beberapa tempat berikut ini. Awalan, idza kana al-mubtada'u minal alfadhi allati laha as-sadaratu. Yang pertama, apabila mubtadanya itu berupa lafaz-lafaz yang dia harus menjadi permulaan. Nahu, contoh, man maridun, siapa yang sakit. Maka di sini mana mubtadanya? Mubtadanya man, yaitu berupa isim istifham. Dan sebelumnya sudah kita katakan semua isim istifham hukumnya nakirah. Kemudian khobarnya mana? Maridun. Khobarnya adalah lafadz maridun, dan maridun ini juga nakirah. Maka kasus semacam ini ketika mubtadanya atau ketika ada isim istifham kemudian setelahnya isim nakirah, maka isim istifham itulah mubtadanya. Beda dengan apabila ada isim istifham setelahnya ma'rifah, maka isim istifhamnya itu adalah khobarnya. Bisa ya dibedakan ya. Kaifa haluka? Kaifa di sini khobarnya. Akan tapi man maridun, man di sini mubtadanya karena setelahnya berupa isim yang nakirah. Nah, kemudian wanahu dan contoh yang lain, ma ajmalal wardata, alangkah indahnya bunga mawar itu. Di sini mubtadanya adalah berupa lafadz yang harus didahulukan, yaitu ma ta'ajubiyah. Ya. Kemudian wanahu qali ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Di sini mubtadanya adalah isim syarat. Ya, mubtadanya isim syarat dan isim syarat itu juga harus didahulukan. Ya, sehingga untuk kasus semacam ini mubtada wajib di depan karena memang dia berupa lafadz-lafadz yang harus ditempatkan sebagai permulaan. Kemudian yang kedua, sanian. Idza kana al-mubtada'u maqsuran 'alal khabari. Yang kedua yaitu apabila mubtadanya itu dibatasi oleh khobarnya. Ya, kebalikan dengan pembahasan sebelumnya. Kalau sebelumnya wajibnya mendahulukan khobar itu apabila khobarnya dibatasi oleh mubtadanya. Kalau ini mubtadanya dibatasi oleh khobarnya. Ya, nahwu qali ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala bahwasanya yang namanya bentuk hasr pembatasan itu bisa pakai innama, juga bisa pakai nafi diikuti illa. Kita lihat contohnya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya saja orang-orang yang beriman itu hanyalah bersaudara. Ya, maka di sini mubtadanya itu dibatasi oleh apa? Oleh khobarnya. Yang namanya orang beriman itu hanya bersaudara, tidak ada kemungkinan yang lain, tidak ada pilihan yang lain. Apa pilihan yang lain? Bertengkar, bermusuhan, saling menjatuhkan, itu bukan itu orang beriman. Orang beriman itu ya saudara. Yang namanya saudara, kita tahu ya saudara, gimana sifat saudara, sesama saudara, saling memberikan manfaatnya, saling menolong, saling mendoakan kebaikan. Itulah hakikat orang-orang yang ber, iman. Kemudian contoh yang lain, yaitu yang pembatasannya dengan nafi diikuti ilah. Wa qawlihi ta'ala wa ma muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad melainkan seorang rasul. Maknanya Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Ya, Muhammad itu benar-benar seorang rasul. Dia hanyalah seorang rasul. Ya. Fa Muhammadun al-mubtada'u, maka lafaz Muhammadun di sini dia mubtada maqsurun yang dikasr, yang dibatasi. Wa rasulun al-khabaru, sedangkan rasulunnya adalah khabarnya maqsurun alaih, yang membatasi. Wa hadha yufidu, dan ini memberikan faedah takhsis Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi risalati, yaitu pengkhususan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bi risalah, beliau orang yang mendapatkan risalah, berarti beliau adalah seorang rasul. Kenapa idza qila, karena apabila dikatakan ma rasulun illa Muhammadun, ini tidak pas ya, khabarnya didahulukan. Misalnya ma rasulun illa Muhammadun, tidak ada rasul kecuali Muhammad, kan enggak pas. Karena yang namanya rasul bukan cuma Nabi Muhammad. Rasul itu banyak, bahkan sampai 315 orang gitu kan. Bitaqdimil khobari, dengan mendahulukan khobar, fasadal makna, maka maknanya menjadi rusak. Li'anna risalata la takhtassu bihi duna ghairihi, karena yang namanya kerasulan itu bukan khusus hanya ada pada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa yang lainnya. Fahiya syamilatun lahu wali hoirihi minar rusuli, maka kerasulan itu yaitu bersifat syamilah, menyeluruh bagi beliau dan bagi yang lainnya dari para rasul yang ada salawatullahi wasalamuhu alaihim ajma'in. Kemudian diterangkan di sini ai annahu rasulun faqad wa laisa sya'iran au sahiran. Ini maknanya bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hanya rasul, bukan tukang buat syair atau bukan penyair dan juga bukan tukang sihir. Beliau bukan penyair, bukan tukang sihir. Dia adalah rasul. Wa hadza ma yusamma bi kasril mausufi ala sifati, dan ini adalah yang dinamakan, diistilahkan dengan kasrul mausuf, ya bi kasril mausufi ala sifah, yang membatasi, yang disifati terhadap sifatnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, salisan idza kana al-khabaru jumlatan fi'liyatan, apabila khabarnya berupa jumlah fi'liyah, fa'iluha dhamirun mustatirun, yang fa'ilnya berupa dhamir mustatir, ya'udu ilal mubtada'i, yang kembali ke mubtada, maka untuk kasus semacam ini harus mubtadanya di depan. Nahu at-talibu yajtahidu, siswa itu sungguh-sungguh atau rajin. Wa nahu Fatimatu kharajat, Fatimah itu telah keluar. Ya. Yang semacam ini mubtada harus di depan. At-talibu yajtahidu. Ya, karena kalau dibalik sudah rusak, bukan lagi jumlah ismiyah, bukan lagi istilah mubtada khobar tapi fi'il dan fa'il gitu kan. At-talibu yajtahidu, kalau dibalik yajtahidu talibu, maka itu menjadi jumlah fi'liyah. Tidak ada lagi mubtada, tidak ada lagi khobar, adanya fi'il dan fa'il. Ya. Fatimatu kharajat, itu juga sama. Sehingga diterangkan di sini idza kana al-fa'ilu isman dhahiran nahwu zaidun qama abuhu jaza taqdimul khabari fa naqulu qama abuhu zaidun. Di sini ada faedah lagi ini ya. Apabila fa'ilnya itu bukan dhamir mustatir tapi isim dhahir ya. Contoh zaidun qama abuhu, mana fa'il dari qama, yaitu abuhu, berupa isim dhahir. Maka untuk contoh semacam ini jaza takdimul khobari, boleh mendahulukan khobar. Fanaqulu, kita katakan qoma abuhu zaidun. Ya, qoma abuhu zaidun. Qoma abuhu, dia adalah khobar muqaddam, dan zaidun adalah mubtada muakhir, ya, karena jaza takdimul khobar. Nah, kemudian yang keempat, ya, yang keempat, rabi'an, idza kana al mubtada'u wal khabaru ma'rifataini aw nakirataini mutasawiyataini fi takhsisi. Nah, ini perlu diperhatikan juga ini. Yang keempat, apabila mubtada dan khabarnya itu dua-duanya ma'rifah atau dua-duanya nakirah yang punya kesamaan dalam hal takhsisnya, penghususannya. Contoh, Alkitabu Shodiqi. Alkitabu Shodiqi. Maka mana yang merupakan, ya, mana yang merupakan afan, mana yang merupakan mubtada dan mana yang merupakan khobar, maka yang mubtada itu yang depan, pasti yang depan. Kenapa? Karena sama-sama ma'rifah. Ya, sama-sama ma'rifah dan sama-sama kuat, ya, sama-sama ma'rifah, ya, atau nanti yang nakirah sama-sama kuat takhsisnya. Ini contoh yang sama-sama ma'rifah. Alkitabu ma'rifah, Shodiqi ma'rifah, maka yang depan mubtada, yang belakang khobar. Kalau dibalik, Shodiqi alkitabu, mana mubtadanya? Yang di depan, Shodiqi, itu mubtada, alkitabu khobar, itu. Anda ulangi, Alkitabu Shodiqi, maka mubtadanya yang depan, yaitu Alkitabu dan Shodiqi khobar. Seandainya kalimatnya dibalik, ya, Shodiqi Alkitabu, maka yang mubtada yang depan, yaitu Shodiqinya dan Alkitabu khobarnya. Ketika apa? Kasusnya sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakirah. Nahwu akbaru minka sinan aksaru minka tajribatan. Ya, akbaru minka sinan akbaru minka tajribatan. Orang yang paling tua darimu adalah yang paling banyak pengalamannya. Ya, maka yang depan itu yang mubtada, akbaru minka sinan. Ini mubtada. Aksaru minka tajribatan, ini khobar. Ya. Kalau dibalik, aksaru minka tajribatan akbaru minka sinan, mana mubtadanya? Sekali lagi, mubtadanya itu yang di depan. Kenapa? Karena ini tentang kasus wajibnya mendahulukan mubtada. Ya, demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan faidah, faidah tentang qawaid, kaidah lughawiyah, nahwiyah. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.